بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dikasihi Tuan Imam Bilal, yang dihormati penerusi datang kuasa para ustaz seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberi izin kepada kita ramai-ramai ini duduk dalam rumahnya, rumah Allah yang sangat mulia ini, dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadi pertaruhan di sisi Allah pada hari yang Allah Ta'ala sifatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mahsyar nanti tidak berguna lagi harta yang banyak, tidak berguna lagi anak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah, menghadap Allah dalam hati yang sejahtera. Maknanya dalam menerima keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak lagi berdosa. Maka tidak ada kemurkaan bagi Allah. Dan terima kasih kepada pihak yang sudi menyebut saya yang daif ini untuk memberi sedikit ceramah atau tazkirah atau kupandalah kuliah pun tak apa. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan iktibar bagi segala yang mendengar, apatah lagi yang berkata-kata. Habis dah bulan Maulud dah. Kedek lagi. Habis dah. Habis dah. Habis dah Maulud kan, habis bulan Maulud. Habis dah. Bak nikah lah pula. Jadi tidak benar anggapan kita bila habislah, tamatlah, pergi dah bulan Rabiul Awal, tak boleh nak cerita Maulidur Rasul. Itu bid'ah. Kerana cerita Maulidur Rasul kerana kita kasih kepada Rasul, maka kasih kepada Rasul. Kalau dalam setahun sebulan dia kasih ke Rasul, tak kasih kan? Maka orang yang kasih kepada Rasul sentiasalah menyebut Rasul, membangkitkan perasaan kasih kepada Rasul, menceritakan kisah-kisah perjuangan Rasul sepanjang tahun, bukan bulan Rabiul Awal sahaja. Jadi tidak ada sakatan ataupun sempadan kalau nak mengajak semua manusia untuk mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan pada Rabiul Awal sahaja. Ni masuk ni kalau nak cerita Maulidur Rasul dekat 28 kali dah lah. Payah. Sekali tak mudah ni 28 tu cerita nak wilayah yang sama. Payah. 28 jam Maulidur Rasul. Siapa nak lain sama. Payah. Nak. Tapi nak buat gua ni. Jadi apa jua sambutan, tujuannya nak ingat perjuangan Rasul daripada mula dilahirkan sampai kepada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kehidupan beliau, sirah beliau adalah qudwatun hasanah yang sepatutnya kita ikuti sebagai contoh nombor satu dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Maka tidak ada lagi contoh yang terbaik melainkan contoh yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, lalu kita dengar Wad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu pada diri Rasulullah SAW adalah ikutan yang terbaik jikalau kamu nak ikutlah. Tak ada lah hak lain. Ha, contoh terbaik adalah ikut contoh yang telah ditunjuk, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dengar tadi, Tuhan yang arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lalu kita dengarlah orang buat ucapan. Nah, Allah ni yang telah mengutuskan akan rasul, akan Nabi Muhammad SAW, nampak? Bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dengan membawa agama yang benar. Maknanya barang siapa yang ikut Nabi dapat tunjuk. Orang tak ikut Nabi tak dapat tunjuk. Tak dapat tunjuk ni bahasa Melayu, bahasa Arab panggil bal. Melayu terjemah balik jadi sesat. Ha gitu. Sesat tak sesat ni ikut Nabi ke tak? Nah. Ikutlah. Ikut kau mana? Ikut dengan perbuatan. Barulah tak sesat. Siapa-siapa saja yang tak ikut Rasulullah sesat. Ni gitu. Dah kalau tu guru, tu guru sesat. Dah ikut Rasulullah. Dah ustaz, alik sana pada sesat. Nah, dia kena ikut Rasulullah. Nah, Rasulullah ni penterjemah bagi Al-Quran. Jadi nak dapat kasih Allah tu kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kata Allah. Yuhibbukum Allah. Kalau kamu nak dapat kasih sayang aku, kata Allah, maka mung kena ikut aku, kata Nabi. Mung kata wahai Muhammad kepada manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau mu ni kasih kepada Allah, fattabi'uni, ndaklah kamu semua ikut aku, ikut Rasulullah. Jadi nak dapat kasih Allah, dia kena ikut Nabi. Siapa yang ikut Nabi, yuhibbukumullah. Jawab ni, bakti dia mati ber. Nah. Jadi duduk pada tempat jawab jadi jalan orang ngaji nahwu dia reti. Syarat nak dapat kasih sayang Allah, ikut Nabi. Ikut guna maulud Nabi. Hei, kan gitu. Ikut Nabi mayang daun pandan bagi masa selawat. Hei, kan gitu. Faham? Ikut Nabi pegang spanduk bergarak bandar dungung. Macam orang gila. Tak. Kan? Bapak peluh jeruk. Bukan lagi. Nah. Apa yang Allah Ta'ala sebut ikut Nabi ni dalam satu ayat yang cukup pendek. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa datang kepada kamu, mu terima. Apa yang Nabi larang, Nabi tak suka, mu kena tinggal. Mu kena berhenti. Tak. Berharap maulud Nabi tapi lawang Nabi. Tuhan terima? Tak. Tu orang tak panggil kasih ke Nabi itu. Nah. Dia orang berharap maulud orang yang layak pegang spanduk, orang yang layak bagi daun pandang bola sapu tangan, orang yang layak baca barzanji, orang yang layak buat program Majlisul Rasul, orang yang kasih kepada Rasul dengan segala tindak tanduknya. Dia tak buat segala yang Nabi tak suka. Itu orang kasih ke Rasul. Itu orang kasih ke Nabi. Kalau berharap maulud tapi hak Nabi tak boleh ikut, lawan Nabi, itu tak kasih ke Nabi. Itu gila babi. Itu tak betul. Anak kita kata, oh, aku sayang sungguh ke ayahku. Tak ada lah kasih yang sayang sekali pada ayah. Nampak? Ha, tapi kasu ayah dia ketek. Nak, motosikal awak larinya pecah habis azazah kerak endah belaka. Sayang apalah ketu, khianat ke ayah. Maka orang yang dakwa kasih kepada Nabi tapi lawang Nabi. Nak? Dia bukan orang kasih kepada Nabi. Dah ustaz lawang Nabi. Ustaz dah berang nanang tu. Dok je keke lagi. Nah, ustaz dah lawang Nabi. Lawang lagu mana tamu ikut. Nak diam je. Berlaku kemungkaran tak berani nak tegur. pasal gaji aku 1,500 bulan, walaupun ada hadis kata haram, ada hadis kata kena laknat buat lagu ni, aku tak mau tegur pasal aku nak cari makan, kata ustaz. Buat diam. Ni ustaz api neraka. Buat diam. Ulama dah tak mau ikut Nabi. Bapa ulama. Nabi kata ta'ammamu, hendaklah kamu memakai serban. Tak. Pakai serban bahan sokok hitam tinggi pula. Macam sokok tukang masuk. Ulama dah nak buat aku ni. Ada juga orang yang ngaji dengan dia. Nah. Pakaian para nabi, iaitu imamah, serban ataupun kopiah. Almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Dia seorang daripada anggota jawatan kuasa fatwa Al-Azhar pada zaman itu. Dia kata Rasulullah SAW tidak sunyi daripada dua keadaan. Sama ada memakai palang suah, kopiah ataupun memakai serban. Itu pakaian Rasulullah. Atau atas kepala. Al-imamah tijanul Arabi. Serban itu mahkota orang Arab. Nah. Daripada pakai serban, buang serban, beli sokok Munshi Abdullah. Sokok tu. Sokok orang buat nyanyi. Ustaz pakai. Daripada pakai jubah, pakai buh jaket. Rela dah ikut pakaian Rasulullah. Pakaian baju Mr. B. Mengaji ni, Mesir. Barangkali ngaji dengan Fir'aun. Nah, tak tengok ke Mekah? Pakaian para imam, para ulama. Tak pakai lagu tu. Ini pakaian. Ada tertib pakaian bagi ulama. Kita buka kitab-kitab. Adab-adab ulama berpakaian. Tuan-tuan kata ulama, Tok Imam dah boleh pakai lain daripada hak Rasulullah pakai. Tok Imam dah boleh dah. Baru Tok Imam semayang masjid. Surah baru. Surah, bukan surah besar, dah buat cetak baru. Dia mesti ikut peraturan. Dia ada adab-adab pakaian bagi imam. Jadi macam makmum. Tuan-tuan kata ulama, qadi dia ada pakaian. Mufti dia ada pakaian. Bukan kita. Nah, tambah kitab Arab, kitab Jawi dah lah. Buryatul Tullab. Nah, bab pakaian, pakaian Rasulullah. Pergi tengah Jawi ada terang. Nah, orang ngajak pekah lagu ni, pakaian ni. Jangan pakai macam orang pasar. Jangan pakai macam orang jual pasar minggu. Ada sebut dalam tu kan. Ni ustaz ngajaklah TV pakai track suit. Ada poma tu dia tak ada. Tak apa. Tak iman. Haa. Nah, pasal cari makan punya pasal. Nah, itu baru benda sunat. Dah boleh buat lebih kurang dah. Apa tahu benda wajib? Macam mana kata, contoh yang terbaik, dah ikut. Pasal apa dah ikut? Pasal ada orang yang dia lebih takut, dia lebih hormati daripada nabinya sendiri. Tok Imam dah boleh bakal lebih kurang nak jadi Tok Imam. Walaupun dua orang je makmum. Dia adalah imam. Tak boleh pakai lebih kurang. Ni dia imam wajib batik. Dia imam daripada Hawaii. Tu imam pakai baju tulis. Bukan sini cerita ni. Belah-belah pakai. Ada kata. Nah. Baju tulis tu imam. Boleh pakai tak? Yang punya jadi imam tu mau belajar ke tak? Boleh pakai baju ada nombor atas belakang tu imam. Ada tulis ni. David Beckham. Imam. Minah sangat lah aku ni pilih. Nah. Ulama' tak boleh. Dia ada etika pakaian. Buka dalam kitabul libas. Pakaian ulama' macam mana. Pakaian ahli fiqh. Pakaian mufti. Pakaian hakim mahkamah syariah. Buka dalam kitab qudah. Kitab kitab hukum hakam. Kitab qadi-qadi. Nah. Diterang di situ hakim selaginya memakai serban lebih besar daripada serban yang dipakai oleh orang biasa. Pakaian tu hakim. Nak pakai serban. Jangan main-main. Kena pakai jubah. Nak jadi hakim Islam. Mahkamah Islam. Nah. Ni hakim pakai tak. Nah. Ujung tak tu ubah kayu nyacang tu. Nah. Ada pula pakai. Kalau hakim mahkamah tinggi, kulit naka buat apa dia? Rambut kereta. Orang yang makan kambing buat tak pelik. Bodoh. Dia lalu ke kambing, kambing gerang, gerang makan. Buat ni buat tak pelik. Ulit nak ke. Tidak. Nana wagwana tak tahu ke hala lasuk ni. Lakot kana lakum. Wak marilang sebutin nak pergi sungguh. Kot pulak. Nak. Mana sungguh. Bukan main-main. Bukan kana lakum. Tetapi lakot kana lakum. Sungguh bukan main-main. Tak ada lawak. Tak kecek sikit pun. Bagi kamu pada Rasulullah itulah contoh ikutan. Nak. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, asyadul bala al-anbiya summa ulama summa syuhada au kama qala, yang paling berat sekali ujian adalah nabi-nabi, kemudian ulama-ulama, kemudian para syuhada, pejuang-pejuang pada jalan Allah. Yang paling berat Rasulullah. Di antara segala Nabi, Rasulullah paling berat. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, siapa ibu susu orang, ibu-ibu susu tak mau ambil Nabi kerana yatim. Hingga haklah sekali, seorang perempuan nama Halimah daripada Bani Sa'ad tanya suaminya, guana ni seorang pergi tinggal. Nampak? Tapi anak yatim nak ambil ke tak? Kata suami dia, ambil lah. Dah ambil tak ada lah kita. Ambillah kena kepada Nabi kita SAW. Nah. Bala. Bala ni bagi orang yang Tuhan kasih adalah nikmat. Bagi orang yang Tuhan benci adalah azab. Nampak? Dia bala tak sama. Rumah tu imam terbakar. Tuhan kasih ke dia terbakar. Rumah orang judi terbakar kerana Tuhan benci. Dia tak sama. Nah. Nyebunuh dorang Nabi Saleh, nyebunuh dorang kerana Tuhan kasih. Nah, penjahat perapak dibunuh dorang, polis tembak mampu keras, Tuhan benci. Ini tak sama. Tapi yang paling keras ujian para nabi. Di antara nabi-nabi yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sepatutnya mengingati beliau sepanjang tahun 355 hari setahun, 12 bulan setahun, 12 bulan dalam masa setahun. Nah, 52 minggu tiap-tiap sehari-sehari kita kena ingat kepada Nabi sesuai dengan mana dalam satu hadis, man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra au kama qala, barang siapa yang mengucap selawat kepada aku sekali je, nah, Allah Ta'ala ampunkan dosanya 10 kali. Takkan kita nak tunggu masa berdiri baru nak selawat? Nah, tunggu masa nak belah mulut baru nak selawat. Tunggu maulidur rasul. Dah. Orang yang kasih kepada Nabi. Siang dan malam ingat kepada Nabi. Nah. Jadi sejarah perjuangan daripada lahir sampai kepada wafat, di antara yang paling besar yang kita boleh ambil, iaitulah kesabaran Rasulullah SAW dengan ujian yang diterima. Yang Nabi terima ujian ni tak boleh banding dengan kita. Nah, kalau nak buat iktibar, tasawuf Nabi lah, para sahabat pun jauh dengan kita. Amar bin Yasir ditikam dengan besi, dilukakan tubuhnya. Nah, oleh puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, supaya tidak sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya keluar daripada jamaah Islam. Nah. Bila Ibnu Rabah letak batu yang besar atas belakang. Nah, dak ganjak luka habis tubuh dan ramai lagi yang meninggal dunia, mati syahid diseksa. Dak ganjak. Kita makut jambang je. Faham? Isi borang perlu. Nak wi makut jambang. Kan? Hina je. Pak Abu Tahir je wi. Kan? Padang basikal je. Layar basikal tu dia bakar dalam bara api, lepas tu petak atas belakang kita. Boleh tahan kira, tak tahan kau. No. Bagi habis pergi. Ha. Habis pergi. Orang kata mari ke dua, 10 hari dah bagi basikal. Gerang, periung, netik lagi tengok magang. No. Ha, masa waktu turun daripada lori tu menitik Aliyu tengok magak basikal berat nana. Ha, berat nana. Mana jadi apa? Ambil tali beli 8 meter but tekok jadi beruk naiknya. Ha, gitu. Tak ada nilai. Jadi orang beli-beli. Ha, beli-beli. Dapat gitu semua. Kesabaran Nabi lah di antara permata yang besar, yang ditinggal, yang bernilai, yang kita patut tengok. Daripada lahir sampai kepada wafat, hidup yang penuh dengan kesabaran. Sabar-sabar ni, dia macam jadang, dia pahit. Kalau kita telan, dia tak manis. Sebab tu orang tak penuh sabar. Nah, kalau orang nak kapi, nak pahit, nak manis, nak manis. Nak manis, payah baik. Ha, nampak? Hak mudah baik, dia hak, hak pahit. Maka kesabaran itu dia memang pahit. Nah. Kita boleh buat Maulidur Rasul, buat situ, buat program. Tetapi segala program yang kita buat, segala majlis yang kita buat, akan ditapis satu persatu di Yauman Mas, pada hari perhimpunan nanti. Nah, akan dikaji balik apa tujuan kita buat. Bapa buat Maulidur Rasul pasal nak penuh program. Hmm, tak ada pahala. Pasal apa buat Maulidur Rasul? Pasal Rasulullah buat. Tak ada pahala. Pasal apa ni pegang semanduk? Pasal orang suruh pegang. Kalau orang suruh, pelepah dah. Tak ada pahala. Dia kena daripada jiwa kita memang kasih kepada Rasul. Nah, sebab tu kami buat perkara ini. Kami nak supaya orang ingat sentiasa kepada Rasul. Istimewa pada zaman mutakhir ini orang lupa kepada Rasul. Ha, biar ada sifat-sifat lagu tu. Ada perasaan lagu tu. Nah. Ha. Kita orang Melayu buat program. Ada makan. Nah. Ha. Makan. Tengok orang rasa rapi. Sapa patah rasuk ada. Di batu buruk patah rasuk. Ratik malam tujuh. Bergegur rumah. Nah, mula-mula tahlil tarawih, lepas tu baca doa tanah. Kenapa? Rutuh terus. Ha, tu baru nasi kuning. Kalau nasi minyak, mampu kerah habis. Ha. Awak gua ni kalau makan. Kalau ajak mari usra, mari ceramah, ada kerja gitu, gini ada kerja semua. Kalau kuliah ada kerja, namat cotek ada. Ha, namat mana mari tak ada kerja, tak ada, tak ada. Tutup awal kedai, kepala fatok. Ha. Ah, bayang kuliah dah lihat nak tutup kedai. Kuliah-kuliah garik. Dok dah tutup kedai lewat hari ni pukul 8. Dok dah. Dah berapa dah mai kuliah subuh. Kuliah subuh dah nak buka kedai. Nah. Dok gitu mampu ke hari bubur dalam tank biskut tanang situ. Apa benda? Subuh nak buka kedai, garik nak tutup kedai. Dah bila boleh mari? Mati buat mari surat. Gitu. Mari surat. Dia punya hebat. Mati baru nak lari seorang. Nak dengar apa lagi? Ambil capas rekuk tak muka dia tak dengar dah. Dah mati kerah baru nak lari dengar. Apa benda punya bodoh. Masih segar ni lah. Tak? Kadangnya mainnya kita. Ni pasang buah dah ni. Biru muda. Baru ni tengok ada paka buah ni. Ke ada lagi paka? Ada? Ada lagi paka buah musim? Tak ada? Ha, orang main dah tahu kan. Ha, ada. Kita tak tahu. Dia ahli dia tahulah. Dia memang dia naik. Berapa kali naik tu? Ni dia muda pula tu. Nampak? Siap dah tu. Berjuruk, berjuruk tu nak gohik nak naik tu. Ha, gandang. Istilah hadari. Nak. Tak sedar diri. Tengah garik naik buah. Lembu tembok kalau buah tak buah. Bodoh pada lembu. Ha, apa benda? Tak ada benda dah kita ni. Nah, tapi menolong kasih kepada Rasul. Tapi begitu-begitu begini. Muhammad ikutah kami. Begitu begini. Muhammad contoh terbaik. Nabi terbilang. Oh, tak sangat. Nah, Allah Ta'ala akan uji kita. Akidah kita sahih ke tak? Ha. Betul ke dah akidah kita? Ha. Biar molek dulu, biar betul dulu. Baru boleh tepik. Orang yang ikut Nabi dah, ha, puas hati dia baca Barzanji. Ni baca rawi dah ikut Nabi. Nah, ha. Dia membesarkan makhluk daripada Allah, besar makhluk daripada Allah. Tapi dia baca rawi. Abtadi'u illa bismi zatil aliyah. Dia kata, aku mulai membaca surat ini. Nah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha tinggi. Nazuk je. Nah. Hukum Allah melanggar. Nah. Tapi hukum manusia muntakub. Hukum Allah langgar. Hukum manusia, hoi jangan main. Lapu merah, kopak lagi buti. Nah. Hukum Tuhan. Nah. Ah, bukan kita seorang ambil ah. Ambil ah. Aku tak sedak ni. Orang kata tak apa boleh. Ambil ah. Ambil lah rasa kat banyak ah. Nah. Ah, 300 ni tak mau tau. Dia ambil ah sekeping. Muncak alu dah. Ada apa-apa. Mulai-mulai ada bahan wang isam. Nah. Lapu merah berhenti kupak pagi. Nah. Biar-biar kubur pun. Tiga ekor last week duduk atas beten. Dagi mereka. Takut JBJ. Ha. Rela. Nampak? Paketi lah lagi. Nampak? Ha, tu kalau hukum manusia. Sebab aku jadi gitu. Sebab kita dilatih dah daripada muda hari tu. Memang tak takut Tuhan. Dan takut kepada makhluk. Maka jadilah segala makhluk. Tak takut kepada kita. Ha. Tak takut Tuhan. Takut hati. Takut hati. Atu takut bodoh. Nak pergi kubur malam takut lalu buat malam. Nak? Ha. Kalau tak ada arah nyanyi. Nak? Ni tak ada arah. Dia terpaksa lalu kubur nyanyi. Tak umi takut. Tanggal 31. Ha, lalu kubur. Nak? Bangun habis atas kubur. Ha. Takut benda orang mati dah. Tak ada kuasa sikit pun orang mati takut. Orang hidup kita dah boleh takut. Nak? Wala takhshawun nasa wakhshawuni. Tuhan kata, jangan mu takut kepada manusia. Mu kena takut kepada aku. Manusia ni hok boleh geruk. Hok boleh sepak terajang kita. Hok boleh cekik tekak kita. Tuhan kata jangan takut. Tak. Ni hok dah boleh nak buat benda-benda. Mati hidup. Kubur tu hidup kan mati. Tak. Dah dia geruk. Dah lah korok kering. Dah kalau korok kering takut. Nah, ha, hidup lebih dia takut lagi. Ha, dia gitu. Yang kita hanya perlu takut Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dan kalau Allah marah, tidak ada orang boleh sekat. Nah, itu dia. Sebab tu keimanan, dakwaan kita, perkataan kita, kehidupan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat adakah benar-benar iman kita. Adakah benar ucapan kita? Nah. Seorang ulama, nama dia almarhum Ahmad Ibn Khuza'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Tabaqah. Kitab yang menceritakan kisah-kisah ulama zaman silam. Dia ni dipaksa oleh kerajaan pada masa itu di Iraq supaya sesat. Ha? Supaya tidak berpegang dengan ajaran Islam, supaya menyelewengkan fakta-fakta Al-Quran. Tapi dia enggan, walaupun diseksa dah. Dah ikut, kena seksa seorang ulama. Nah. Seksa dah pun, kita dah dalam seksa ustaz-ustaz habis. Terjunlah kawah belaka ustaz. Baik masyidah. Nah. Terjun dalam periuk yang panas, sanggup mati dengan anak atau dukun kerana mempertahankan akidah. Nah. Ni ustaz tu guru ngaji Jordan Syria, pondok lah apalah. Nah, kitab apa penuh rumah. Kena beli dah orang. Nah. Ni orang boleh beli juga dah. Nah. Tapi ni boleh nak kali kita lain nak cakap besar kok dah. Ni dugaan. Ada seorang wakil dia lah, dia mari jumpa kita, dia kata, gini nak tak? Ha. Ceramah sejam RM500 nak bayar, tapi ceramah belah dia. Ha. Ha. Dia kata, tak apa, tak pergi ceramah belah-belah besu, tak apa. Ha. Ha. RM500 sejam. Nampak? Jangan main. Dan mungkin orang lain-lain tu, orang rebah-rebah gitu juga tawaran ataupun lebih lagi. Ha. RM500 ingat sikit. Dah kalau 2 jam faham? Paisa dah 1,000. Ha, nenggau aku naik buah. Nah. Penipu buah baru 4 hari lah. Tak? Kata tak apalah, nanti aku dorok cari makan, aku cari kamu. Boleh cari makan lagi. Nah, ada jangan main. Kita nak kelah kalau ayam mata Daniel 500 jam nak wik. Nah. Dah kelah-kelah tinggi ke, hak ewang pun semua. Nah. Kita nak kelah kacil. Nak wik 500 ya. Dah kalau gelak kambar, 500 ya. Dah ni 7 hari ya. Ceramah. 7 hari, 7 hari turun. Berapa? Tak 3,500. Nah. Haa. 4 bulan, bahan kereta baru lah. 80,000. Nah. Tak roh. Sebab tu kalau kena ikut Islam, biar ikut sungguh. Jangan herau dengan godaan-godaan tu sebagai ujian. Nah. Memang kita nak tengok kemewah. Mewah ustaz-ustaz ni. Hebat kereta. 120,000, 85,000. Hebat ustaz. Nah. Tapi nak ni lah dia kayu boh. Kena pakai baju Mr. Bean. Nak ikut dia. Buta baju betul-betul ikut Mary. Bodoh. Apa benda bodoh. Tapi untung kau tangan-tangan daga boleh cucu air. Seorang ustaz sanggup diperpakaikan seperti itu. Ikut orang nak pakai. Macam beruk syurkah dia tengok. Kita pernah patut ada personaliti kita sendiri. Iaitu kita pakaian ikut Rasulullah. Kerana kita seorang ustaz. Seorang penyampai agama, seorang mubaligh. Orang tak boleh buat lebih kurang. Dia dah paksa aku pakai lagu mana, lagu mana. Nah, aku ada dah contoh terbaik, iaitu Rasulullah. Tapi dah siapa orang boleh tukar baju kita. Jangan pakai serban, pakai sokok hitam, tukar masuk. Nah, macamlah beruk serkah. Tengok beruk serkah kan? Dia ambil, panggil. Nah, dia pun pakai rebeng, pakai rebeng. Tak gitu, ubik pula. Dah pakai rebeng, baju kok pula. Beruk serkah. Nah, tapi ada juga orang ni dengar beruk mengaju raguan ni macam-macam ada. Nah. Jadi apabila diseksa akhirnya bukan dia yang tak tahan seksaan. Pemimpin di Baghdad pada ketika itu tak tahan dengan keadaannya yang tak jadi apa. Nah. Kita tak tahan seksa. Nah, ni tukang seksa tak tahan. Pasal Ahmad Ibn Khuzai tahan rasuk. Tuhan beri kepada dia tidak wabah. Tidak mengucapkan kalimah-kalimah kufur. Kalimah-kalimah sesat. Kerana dia kata, aku sanggup habis segala rakyat menjadi sesat. Kerana dia adalah ulama besar pada ketika itu. Yang menjadi kiblat segala manusia. Ha. Akhirnya dijatuh hukuman mati dengan pancung pala dengan pedang. Oh, nah, boleh gini ya? Boleh syahid. Nak cari duanya. Nah, tu syahid dapat. Kita tak dapat lagi. Nampak? Asyahid. Ra'ayatuna. Nah, mati syahid adalah cita-cita kami. Nah, mari lari merah berapa mau. Cakap banyak. Tak begitu lepuk tak ada air putih. Bukan sini. Bawah pada ketam. Sini 2x5 lah. Nah. Baru lari merah. Lari tembok lari. Sembuh pula sembuh air. Bukan sembuh api. Sembuh air. Masih tak lejur dalam api. Nah. Sembuh dengan air. Patut tak ada apa pak. Buat tebik kain sahab lah tu mandi. Tak. Bawa sabun bawa ubat gigi. Beratur ramah-ramah. Okey. 1, 2, 3. Ganyah gigi. Lari sembuh air. Tembok lari berapa. Pas lipar naik tamah susu lipar lah laki. Tengok cah lipar. Aguan ni kita. Nah, ada ujian. Ni, hukuman mati. Putuh kepala. Kerak. Nampak? Siapa sini rajin putuh kepala? Tak rajin tau. Buang kulit kepala rajin. Faham tu? Nah, putuh kepala dah rajin. Putuh kepala mati lah. Nah, tak ada orang. Orang putuh kepala hidup dah boleh sambung. Nah, mereka tengok Haji Mat hospital tu. Orang berlanggar putuh kepala. Lalu apa putuh kepala hidup? Dan, masih dah sambung. Tak ada, mati kerah lah. Dah putuh kepala. Nah, bila kepala ni dikerak kepala ulama. Allah Rabbi, tengoklah ulama diperlakukan sedemikian rupa. Nah, itulah. Itu ulama sebenar. Dia akan kena uji. Ujian dia berat. Ulama apa duk tak musim-musim. Kakak musyarat. Kakak musyarat. Berang nak masjid. Aku boleh jadi ulama gitu. Ha. kan musyarah oh, besar orang ni pakar begitu begini begitu begini pun dia mengajar orang sejarah ni tak ada mengajar nak nyapa haji hari tu lah nyapa cedera mata nyapa apa ulama apa gitu ha mengajar orang lah rakyat duduk dalam kegelapan demu ulama besar mengaku mengajar orang buka kitab tafsir hadis kapa korang ini ulama apa lah begitu kakak terima pingat nah kakak terima pingat kakak bersuara lepas tu cuti pula bersuara cuti mampu kan ulama apa lah begitu nah tak ada ujian kemewahan semata-mata kerana harta benda rela nampak jadi ulama-ulama dunia ulama usul'u yaqulu nabiddin ulama-ulama jahat ini cari makan dengan agama ini makan ke agama dapat jawatan-jawatan penting nah ha? Dalam jabatan yang berkait dengan agama mu 400 eh, 4500 sebulan aku 8000 sebulan mu 3000 sebulan nah jadi apa Syekh Qutb rahimahullahu taala hukum gantung orang siapa Islam nah digantung di Mesir oleh kerajaan Mesir oleh kerajaan golongan munafikun Mesir nah hukum gantung tu ulama nah pada pagi hari nak digantung dia senyum tidak ada di sejarah penjara J Kudu nah orang senyum ketika nak hukum gantung Mona Fendi pesang botak cing tak boleh melangkah bila pagi-pagi hari nak hukum gantung nah botak cing oh, hebat ha. botak cing ni mana botak licin hebatlah tembok orang berdiri pulih apa semua bila pagi nak gantung tak boleh melangkah terpaksa dipapuk Syekh Qutb rahimahullah ta'ala tersenyum melangkah dengan jalan yang biasa dalam keadaan mata bersinar-sinar katanya penjaga Wada J seolah-olah nampak syurga itu pejuang-pejuang yang mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah mati di tali gantung tak ada hak nah. Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala dengan sebab kuat dakwah orang bunuh nah tembak teguh yang terbaru almarhum Syekh Ahmad Yasin nah pemimpin Hamas pemimpin kita lah walau Hamas aku kata bukan aku pah kata gitu pemimpin kita lah mana-mana pemimpin ulama pejuang seluruh dunia yang memperjuangkan Islam dengan benar maka mereka juga adalah parti-parti kita adalah sahabat-sahabat kita kalau mereka pemimpin mereka juga pemimpin kita nah kenapa hacu Syekh Ahmad Yasin mata buta nah mata buta menjadi pemimpin yang dipimpin yang kena pimpin mata celak belaka ni orang Tuhan sayang mata tak nampak orang yang pimpin dengan ni orang mata nampak patut orang buta orang celak pimpin dia jadi pemimpin orang celak nak khabar pada kita mata yang sebenar mata hati bukan mata rotir tu mata boleh tu panggil nah ha tengok anu Syekh Ahmad Yasin mata buta menjadi pemimpin 800 ribu orang masa tu. Nah. Duduk di bawah dia. Allahu Rabbi. Selama celak belaka dia seorang buta. Pasal hatinya celak. Kita mata celak, hati buta. Dak buta apa dah dak kenal tangga surat? Nah, nak buta eh? Seolah-olah buta. Dak kenal kuliah, dak kenal apa buta tu. Bila dipancung kepala, maka arahan daripada pemimpin Baghdad pada ketika itu, supaya kepala Ahmad Ibn Khuzai digantung di tiang lampu tengah-tengah kota Baghdad. Kota Baghdad sekarang inilah di Iraq. Nah, yang kita tengok dalam televisyen, pejuang-pejuang Islam di Iraq sekarang sedang berperang dengan tentera Amerika laknatullah. Ha, dan kuncu-kuncunya daripada askar-askar Iraq daripada golongan munafikin. Nah, kota sejarah gantung pada Ahmad Ibn Khuzai letak askar pula dua orang jaga takut lari la ilaha illallah pada Najib dah takut lari lagi Letak askar dua orang jaga. Nah, pada ulama. Orang pernah tengok. Tak lari nak tengok muka dia. Nah, dan mukanya berseri-seri. Mati kena kerak pada muka berseri-seri. Kita tak mati ke muka keruh. Tengok mukanya kekir. Mak temutak. Gang sini lah, sini camai. Tak? Nah, ambil pengajaran. Mati dah kerak pada comel muka. Dan sejarah mencatatkan ketika digantung kepalanya pada waktu malam, Ahmad Ibn Khuzai walaupun tak ada badan dah membaca satu surah dengan lengkap daripada awal hingga akhir, surah Al-Ankabut. Ini karamah. Ini kemuliaan Tuhan beri. Itu khamat. Kita benda kayu khamat. Pak Seria cita air bih lalu. Nah, ni karamah kemuliaan. Nah, boleh ngaji Quran tubuh tak ada kepala saja. Kita boleh lah masih tubuh tinggal kerak kepala boleh ngaji Quran. Ada tubuh dah boleh ngaji. Dah kena kerak kepala dah boleh ngaji. Wairi magdu. Ada pula alif lam alam. Baca. Apa benda? Alif lam mim lah bodoh. Alam baca. Ana nampak kau ni. Tak kena kerak kepala ni. Kalau kena kerak kepala tak tahu. Nah, tubuh ada cokok-cokok tak boleh baca. Dia macam asa lekat tulang. Maliki yaumiddin. Baca. Apa benda? Nah, tak kena kerak kepala. Baca kerak kepala. Tak boleh baca terus. Ni boleh baca. Dia baca surah Al-Ankabut sampai habis. Sebab apa? Kita tengok sebab apa dia baca. Nak khabar hidup ni, hidup ini, hidup kita ni akan diuji oleh Allah. Allah Ta'ala tak tengok saja kita mengaku kasih kepada Nabi, beragak Nabi, beragak bunga mangga dah. Tanda dululah, cek kat gini bila-bila akhirat. Dia ada yaumul hisab, hari perhitungan. Nak, kira semula pula pakar-pakar terima gitu. Dia akan dikira balik. Nak. Kepala ni baca surah Al-Ankabut bismillahirrahmanirrahim di ngaji malam alif lam mim ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Harap habis orang. Am hasiban ladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan seterusnya. Ini bacaan orang yang telah mati. Kita boleh ngaji. Tengok masa mak mati. Boleh ngaji. Tak apa-apa botih macam nak mampu. Ambil juga ayat. Boleh baca. Gaji 34,000 sekor. Ayah terletak atas gerai tu. Cerita urung tak muka ayah. Anak dah uti nak ngaji. Ikat dagu. Ikat dagu. Orang ikat bawah dagu di bahan tasakot. Jelih ayah. Nak buat apa ni kalau jahit tu ke? Barang susu kereta. Tengok ni orang mati anak-anak dia 7-8 orang tu. Kereta berjujuk ada ngaji. Biar geremak. Duduk luar lah sembang. Balik daripada Kolpo, balik daripada Perak, balik daripada Singapura, balik daripada London. Kalau dah boleh balik pun ramai juga. Dah boleh balik. Mak mati sebab apa? Bini alham. Bini punya masa mak mati, mak kau Allah masih beranak. Bedong ni kaki takut raya. Pusatlah mak minyak padi takut kembung. Dada-dada buku kau masuk angin. Besar jadi malang. Dah tak boleh nak semayang mayat dah boleh. Tak semayang semayang boleh. Anak-anak orang lain ni boleh jadi semayang mayat tu imam. Moleknya rokok. Balik awal. Mandi mayat kau dah boleh lagi. Jadi saya ratik balik awal terus waktu. Tak boleh benda. Dah dari benda, mahal keberah. Habis saja belajar puluh-puluh ribu. Tak, kalau tahu selang nak besen dengan mati. Tak, tak guna benda. Benda yang boleh. Bagian bagi saka lagi. Membahang pada kebahang ti, membahang peruk. Reti banyak. Tinggal kau akhirin. Ini anak-anak kita. Ahasiban nas ma'ayutraku ayyakulu amanna wahum laftanun. Adakah manusia menyeka bahawa mereka telah beriman? Padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya Allah Taala telah uji umat yang sebelum daripada mereka. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Dengan ujianlah Allah Taala dapat mengenal, dapat membezakan mana hamba-hambanya yang benar, mana hamba-hambanya yang dusta. Dia kena uji. Nah, sebab tu kita tengok ramai yang telah diuji, sebahagiannya tahan ujian, sebahagiannya tak tahan ujian. Bukan kita mengaku beriman begitu saja, Allah Ta'ala akan uji kita. Nah, maka kita duduk dalam sejarah perjuangan, gerakan perjuangan Islam, pasti kena uji. Nah, kalau keimanan kita tidak kuat, maka ramai dah yang tewas. Kita tengok. Dulu ha Allah tok guru sama ha guru sila turun sama lening tak ada apa-apa dah kena uji sikit. Kata pula ke kawan tu dah tu ngajar kata. Padahal dia dulu ha lambat tok guru ngajar guru sila ni cerita betul dengan ujian dah ha. Dah kata ayam mata denis tuan guru dah mengajar tafsir leni darah dulu baca kitab tafsir sekarang baca tanda projek ada tuang guru lawak aku aneh ke dia dayak kabar lah lama faham hati ujian tak kerana nak kesenangan dah kita benda lah kelah benda kelah kacau yang lalu tak kita kata uji bila uji habis tewas ramai yang tewas dengan ujian. Sebab tu kita kata kadang-kadang tak suka setara mamak. Kuat dah. Kuana balik air. Ujian. Kalau kita berasa tak mutewah dalam ujian, jangan kita rapat dekat benda-benda lagu tu. Takut jadi kenang, jadi berasa kasih, berasa apa. Tak, reboh macam dia tak. Dalam nak tepek-pek dah, bagi-bagi pitih, bagi basikal, tak layak mana. Tak, ni baliknya kita-kita. Punah jahannam habis. Tak, dan kita budi dengan orang, orang budi dengan kita, payah bahasa tadi. Nah, pernah habis daripada majoriti jadi minoriti. Nah, duduk atas pagar mana bro? Nah, duduk atas pagar. Nah, Aliyo jatuh lek ni, Tahir jatuh lek ni, duduk atas pagar. Nah. Allah Ta'ala telah tahu dah umat yang dulu-dulu kerana dengan ujian Tuhan dapat bezakan, dapat pisahkan mana umat yang benar, mana umat yang dusta. Orang yang berkata benar, dia buat sebagaimana yang disuruh. Orang yang berkata dusta, dia berkata baik tapi amalannya adalah buruk. Naknya ke Islam, kamilah. Islam terbaik. Contoh negara Islam terbaik, kamilah. Kita kata kat mana contoh tu? Ada kasino. Haa, nampak gua ni. Tapi tu imam tu bila dah reti. Nah, dibawa melawat, tengok masjid. Kemarin buat baru lagi masjid. Pagi masjid Kuala Lumpur. Tok imam tok bila apa tu orang. Nak, no, tua macam nak mampu naik bas. Wei supik motor 3 supik seorang. Satu motor dak haji duk laikong. Gi, nu masjid. Oh, bagus masjid. Tunjuk nu 4 judi nu kasino. Tunjuk kilang arak jenis tau. Berat tunjuk tu ni kilang arak. Ni tempat orang kedarah arak. Tunjuk tu. Berat tunjuk. Ha, dah imam bodoh dah kambing. Oh, aduh, dah main haji. Lenggok jatuh piuh. Ha, ha. Siapa bila nak berlipat bodoh-bodohkan oleh orang? Ha. Tunjuk benda nak nipu. Mana kita kena tipu ni orang bodoh. Jadi makan orang cerdik. Ha. Dah kata imam bodoh dah. Mak rempik kau bengong ni. Nah. Ha. Tu imam nak baca surah. Baca surah dah, surah lazim, surah apa, surah sejadah. Diperbodohkan oleh orang lagi. Boleh upah pulang bersurah, bangak minum air kotak. Haa, belah cacah bangak tak imam air kotak. Bukalah, ada imam boleh beli dengan air kotak. Haa. Ha. Mereka melakukan maksiat di belakang mata kita, tetapi di depan kita memberi ucapan-ucapan yang berapi-rapi kasih kepada Islam. Ini golongan munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kata Allah. Menghikayatkan cerita orang munafik dulu, kini dan selamanya. Bila dikatakan pada golongan-golongan munafik ni, jangan buat kerosakan, jangan buat maksiat, jangan buat perkara-perkara mungkar. Haramkan arak, haramkan judi. Jangan buat pesta-pesta lagu ni, boleh merosakkan akhlak muda-mudi menjadi liar. Dijawab lagu mana? Innama nahnu muslihun. Dah, kami buat benda molek. Nampak? Molek apa? Lepas budak-budak muda dah dekat duduk rumah. Macam-macam pesta. Bah buat musim rumah tu. Bah rumah tu joget pula. Lepas tu akademi fantasia. Kaki nak buat pula. Macam-macam ni. Mari candak sutung pula. Orang kata mari ke rumah Allah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Mari pada kejayaan. Tak layang. Apa ni? Mari mencandak sutung. Habis jadi sutung bodoh belakang. Jadi stokin. Nah. Dah banyak kan? Dengan pusat snoker, dengan tempat menyanyi ni, semua ni kerja-kerja mungkar yang Nabi tak mengaku umat belakang. Walaupun musmayang, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun zakat. Nah. Bercambah-cambah macam cendawan. Nah. Ini yang kita nak. Kena marah. Kalau tak marah, tak ada iman. Nah. Fa'ilam yastatik fabi kalbi. Tak urak nak kata dengan mulut, tak berani nak kata ke mulut, maka dengan hati. Wazalika ad'aful iman, kata Nabi, kita beti dalam hati segala kemungkaran yang ada di dalam negara adalah selemah-lemah iman. Nah. Ni dak bukan kata beti dalam hati, giatek tengok. Mari penyanyi-penyanyi tengok atek. Ada rumah dak cakap nak dosa dah. Nah. Dak gerak depan TV, tandingan akhir, muzik-muzik. Siapa tu? Timbalan ketua pemuda. Ah, ha, orang kita dah lah buat aku ni. Nak minat. Orang dah rapat itu tutup anak aku. Ha. Dia panggil warak tung wabarakum. Dah atas surau menenduk macam tu kenali. Di rumah ada apa lu rendek? Tu orang kita. Congok tengok gusti. Batu kita kena sabar dengan ujian-ujian. Sabar, jangan ikut. Jangan mudah tewas. Semua ni tipu belaka, kita ingat. Semua ni kalau nak beri benda-benda lagu ni, kita kena sedar ini adalah umpang belaka. Nak memperbodohkan aku, nak melemahkan aku, nak menjauhkan aku daripada Islam. Itu saja. Nah. Jangan suka orang yang buat maksiat, dia ke bebas. Boleh cela tok guru, boleh kata ke jemaah Islam, boleh buat ngupak lebih kurang pada jemaah Islam. Tak. Boleh condemn dia, ingat ke? Ada benda dia ada kuasa. Jangan. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna. Ayat tu hak kepala kena pacung ni baca. Adakah menyangka mereka-mereka yang melakukan maksiat di dalam negara ini, di dalam atas muka bumi ini, mereka boleh lepas daripada kami? Dalam surah ayat Quran ni dalil fah sa'a ma yahkumun, salah benar sangkaan mereka itu. Orang yang melakukan kezaliman sekarang, melakukan maksiat, melakukan bermacam-macam perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah. Nah, dengan ratu cantik, dengan tempat menyanyi, buat pak latihan joget, latihan menari, buat pertandingan macam-macam piala untuk menyanyi, tempat orang berzina dan sebagainya, mereka rasa tak ada apa-apa pun. Main ajak tak jadi apa pun. Banyak ni dia main lagu tu. Nah. Sa'ama yahkumun, Tuhan kata salah benar sangkaan mereka itu. Nah. Nah, orang yang melakukan kejahatan berpaling daripada ajaran kami pasti akan berjumpa dengan balasan yang setimpal. Bahkan yang kita bimbang, Allah Ta'ala butakan mata kita bila bangkit di padang mahsyar nanti. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dalam kehidupan dunia buta dah mata, dah kenal hak mana patut ikut, ulama ke orang zalim, ustaz ke para penipu, Nah, hak mana majlis yang baik bagi mereka? Majlis kuliah ke? Ke arah joget? Majlis ceramah agama ke? Buang musim? Dah kenal dah. Dah reti nak beza dah. Maka dia di padang mahsyar nanti di hari akhirat akan buta, bahkan lebih buta lagi daripada dalam dunia. Nah, ini. Boleh tengok lagi padang mahsyar ulama' buta. Ulama' buta dia lah. Syekh Yasin buta dunia, mata akhirat celik. Ha? Ustaz buta pada masyarakat lagi. Tak kenal dah. Anak-anak muda habis buta teru lah ni. Nah, tak tahu ke benda dah. Berpuluh-puluh buah, beratus-ratus buah. Tanah garik, tak ada kira. Ada kan, orang bang apa, tak ada. Dia macam dia kapi. Hak bang ni ada tempat orang silam semayang. Aku ni kapi lah anak, tak tahu. Tak ada hal. Seolah-olah gitu. Kita ni macam pokok Hindu lah ke, raung-raung tu. Tak ada kesedaran ni, abang ni agama aku ni. Abang ni di surat masjid ni agama aku. Aku Islam. Tak ada orang tu. Salah dia tu tak ada agama. Bila orang bang, raung mutu sikap. Bisi bangun kot depan surat. Bila orang marah, ngetuk tu iman nak kajam. Agama Islam apa itu? Fadari. Dia kata. Punah jahannam. Kau lama kau punah. Nah. Kau rosak sama. Nak beki mana? Tak boleh beki lah kita. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Masya Allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kandak boleh berubah, boleh berlaku. Tetapi kalau Tuhan tak kandak, tak usah nak pisah ha? Nah. Sebab apa Tuhan beri bala sekarang ini? Macam-macam kerosakan, kebinasaan. Nah. Dengan maksiat bermaharaja-raja. Dah lah cuaca panas. Dua tahun mah tak pakai baju tu lah ni. Nak? Orang mari susah cari baju tak jumpa. Nah. Ini bala Allah. Sebab apa Tuhan tarik balik nikmat kita? Sebab kita lupa kepada mensyukuri nikmat Allah. Silap kita tak? Kita lah garak dulu. Ini balasan ni. Kita dah beri didikan yang sempurna anak-anak kita. Kita tak hantar dia pada ulama-ulama. Nah, kita nak ke Islam, anak kita dah ingat di cepat Islam. Sia-sia tu guru dia panggil marilah atau atik anak. Kalau ada 8 beradik seorang, dah atau pondok bagian Islam. Dah. 8-8 jadi doktor. 8-8 nak jadi arkitek. Apa ini petik umur orang kabak ni. Nah. Sebab kita. Inna Allah la yughayyiru ma bi'an. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan tarik nikmat yang Tuhan beri kepada satu kaum, satu masyarakat, melainkan kaum itu lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu taala. Maka sekarang Tuhan tarik balik nikmat daripada ada telur penyu tak ada suti harang. Daripada harga barang-barang murah jadi mahal. Nah, suruh ada naik harga minyak, orang lain naik belaka dah. Kalau kita jalan jauh, boleh potong belaka kereta besar-besar. Tak, kereta-kereta cek minyak. Dah kereta besar, Honda, Ecop, biar dia selur belaka bawa. Dah rok nak sekal minyak. Nak, mahal macam nak berdiri. Dah. Ini keadaan. Nak. Jangan berasa, mana yang tak kena buat-buat ni. Lawan tu guru, lawan ulama. Aku nak tengok tu, gok depan mata aku kena. Turun bala. Nak? Dalam bari gitu tak. Ni musuh Islam mana tak kena? Tuhan kau bodoh kan? Nak? Tuhan kau bodoh dalam ayat tadi. Am hasibal ladhina ya'maluna sayyiat ay yasbikuna. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan segala kemungkaran boleh mendahului kami? Boleh lepas daripada kami? Dah boleh lepas. Mana kita tak bimbang? Nampak? Tak bimbang? Kerana Allah ni khairul makiri. Sebaik-baik perancang. Sebaik-baik mastermind. Dia tahu. Dia nak buat lagu mana pada bok-bok-bok munafikin. Golongan-golongan yang melakukan kezaliman ni macam mana Tuhan nak buat? Ada dah di sisi Allah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Tak bimbang? Tuhan ketahui lah bahawasanya Allah Ta'ala ni syadidul iqab, sangat kerah balasan sesudah di akhirat. Kita tak sabi malah tali nampak golongan ini turun bala oleh Allah. Tak apa, biar dia duduk dalam kenikmatan. Tetapi Allah Ta'ala ni syadidul iqab. kerah seksa ni di hari akhirat nanti. Sabar lah. Nak. Lepas tu Nabi dilahir tahun gajah. Gajah sebab apa panggil tahun gajah? Gajah tu ni nak langgar masjid. Nah, kita kaji-kaji dulu dia guna gajah. Dia ni dia guna traktor. Dia guna kek dia ni. Nak rombak masjid kat tula je. Belala dulu kek ni dulu dia ni kembang belala. Faham tak? Sama je. Kaki pak belaka. Ni cerita Abraham. Nah. Nabi dilahirkan pada tahun Abraham menggunakan traktor pakai belala, tayar pak nak langgar Kaabah. Tapi tak ada langgar. Kerana gajah tak mogi traktor dia bila ngadak ke masjid, mampu tak pergi. Bila pusing tak lain hidup traktor. Traktor Abraham ni gajah dia nama Mahmud. Bukan Idris. Faham? Baik Mahmud ni. Mungkin kalau hubung nama Idris gajah ni hancur dah. Hanya pergi. Nah. Understand? Dengar. Ada makan tak? Eh? Ada? Ada tak yang angguk saja gitu? Angguk kuih bakar. Awak lekat langit boleh. Eh? Sebab tu kita kena ambil sifat kesabaran Nabi. Dia macam-macam bala. Nabi ngajar orang pelakon batu cuh pala. Kita dah pelakon batu. Tak, habis kuat JKK, mari tan nusu duduk orang bimbingnya. Balik rumah kau nak tolong kaki bangun atas. Dah orang lain duduk dengar tak suka dia duduk dalam larok. Odoh. Nak. Sabar. Taat kepada agama, jangan buat benda-benda kurafat. Nak. Banyak benda-benda kurafat dalam kehidupan kita. Tak akan sambut Maulid Rasul. Nah. Kerana tak isi buah tak benda begitu. Ha, Ayah Haji. Takut persik masuk. Tak boleh persik masuk. Tak berwiji masuk ubur apa? Ubur tahi besi atas pintu ni khurafat. Dosa besar pegang lagu tu. Dia tak takut. Dia hanya takut pada bacaan-bacaan Al-Quran. Tak? Ha. Inna syaitana la tadkhulu la yadkhulu baitan yukra'u fihi suratul Baqarah atau kama qala. Sesungguhnya syaitan iblis persik putu ranggah tu, dia tidak akan masuk rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Apa kita tak ikut Nabi? Nabi dah kata buat tahi besi. Tak? Tahi besi ni bukan untuk tamu-tamu persik masuk. Tahi besi ni tamu-tamu JKK masuk. Faham? Dia nak pecah anak bini kita pula. Tak? Ha, benda sabar apa benda gantung tu unduk-unduk lah. Unduk-unduk ni gantung atas itu. Tak? Anak tak nangis. Sebab apa? Pelesik tak masuk. Pelesik. Tak salah kata unduk-unduk. Kuda padi mu gantung je boleh masuk. Tak? Unduk-unduk aku cek. Odong. Ha? Baca Quran. Baca ayat kursi. Tiup di kepala budak. Tak? Wah terjadi. Baca ayat kursi. Tiup di kepala budak. Nak. Ha, gitu. Tak Nabi suruh. Nak. Ha, kalau mata belalak baca kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Tiup di badan di tapak tangan kita, lama di atas belakang budak, tutup atas mata. Nak. Ha. Jadi, buat lagu tu budak-budak. Nangis selok. Nak, ngamuk. Eh, jangan main. Ayat-ayat suci jangan main. Jangan main tu bang takbir. Takbir tu apa benda ni? Bisa tu takbir. Rumah terbakar kan orang bang. Nak? Orang bang bila kita takbir kuat, api dia jadi perlahan. Api nak kuat selur ni, peretoh Allah. Ke peretoh siapa? Ke peretoh bomba? Bawah Allah hang siapa? Bawah peretoh Allah. Sebab itulah bila api ni masuk dibakar Nabi Ibrahim, api ni diperintahkan oleh Allah malaikat ke kabar. Hei api. Nak. Kuni bardan wa salama. Mun kena jadi sejuk. Mun kena jadi molek. Dia pun ikut jadi sejuk. Rupa-rupa api. Itu kata. Batu gampang. Kuat dia jadi pelahan api. Nak. Ni tepi api. Api kau kuat. Ada benda lain. Tepi api. Memang api pun tau. Orang suruh bang. Siapa? Tu imam. Nah, tak apa ni. Orang bang, seorang bagian jiru, seorang bagian bang. Nak. Orang suruh. Ni nak pergi Mekah baru bang. Di konfu dak bang. Ulama kata kalau nak azan, sunat azan nak keluar rumah, nak keluar musafir, 56 batu ke atas, wala jepung pun mana-mana sunat dah bang. Kita tunggu pergi Mekah baru bang. Boleh. Pasal cek copyright control. Pakai ikut orang ngaji nak boh. Ha, segala perjalanan jauh boleh kita bang. Nah, boleh kita azam, boleh kita takbir, ambil keberkatan, sebut kebesaran Allah. Nah, bukan nak pergi Mekah, di mana-mana lah. Lebih daripada 56 batu ke atas. Kita tunggu pergi Mekah. Nah, pergi kompor dah bang. Lepas tu pergi bang nak pergi kompor. Nah, bang ramai-ramai masa bah duduk beti tu. Bang ramai-ramai dah. Rombongan pergi tengok piala bola. Nah. Nah, ni. Lepuk bengong tu. Nah. Sabar dalam kehidupan kita. Kita nak kesenangan ni bukan tepat ni. Eh? Bukan tepat. Tepat kesenangan akhirat. Berarti sabar adalah pokok yang paling utama. Kalau kita tengok daripada awal kelahiran Nabi sampai kepada wafat Nabi, semuanya adalah penuh dengan kesabaran. Contoh kesabaran yang baik. Inilah amalan ataupun sifat yang lazim bagi para Nabi, iaitu kuat sabar. Nah, sabar kita. Bermula sabar di rumah. Sabar dengan isteri. Nah, sabar dengan anak-anak. Jangan buat benda-benda khurafat yang tadi. Kalau anak tadi baca tip. Gitu je lah. Nah, esok bagi klinik. Tak jadi juga. Nah, tapi Allah Ta'ala dulu. Ayat-ayat Allah Ta'ala dulu. Jadi budak-budak orang ngamuk. Ah, mereka mok dia ngamuk. Tak jadi tip itu. Nah, kalau mok ngejar tanah. Habis tiga kali batang tak jadi apa. Nah, ngamuk nak rata. Dari apa yang kursi? Nah, nak rata muka pulau tawang macam ikan pelawa homok. Tak jadi apa gitu macam ayat kursi. Nah, pegang dia tu. Nah, hubung bola gebok. Ha, baru senyap. Nah, okey, keluar. Repuan kau. Nah, sabar. Repuan dia tak ada sabar dia. Orang lelaki dia sabar. Lepas tu, repuan ni dia ada edah. Nah, repuan kan dia ada edah. Orang lelaki ada edah. Orang lelaki kalau mati tak ditang di bini, ni boleh nikah apa gerit? Boleh nak nikah? Tak. Tapi ada orang buat gitu orang lelaki? Ada? Tak ada. Pasal apa tak buat? Orang lelaki dia sabar. Rupuan ada. Rupuan tu tidak nikah pasal dia ada edah. Kalau tak ada edah rupuan, orang tu duduk sibuk. Menggali liang, dia duduk ngorak tukang mandi. Faham tak? Ramai rupuan. Lepas tu dia ada edah. Apa dia mari tak? Kalau kira takut tak mari dah. Nah. Lelaki ke dia kuat sabar. Lepas tu Nabi-Nabi ni tak ada orang puan. Kerana sifat kesabaran lebih pada orang lelaki. Nah. Orang lelaki tengok kalau bini mati ya. Tak nikah apa bila-bila. Nah. Betul tak? Tak betul? Tak betul? Masuk ulang puan Katalah betul walau lak gitu. Oh, sakit sungguh. Seorang lain kata betul lah ke? Boleh masuk perempuan. Mana takut kan dia mari perempuan? Yang takut itu semua apa? Tak? Tak dia kata ada jodoh. Tak? Ada jodoh pun semua nikah seorang lagi. Tak? Apa pula kaya pun semua dia minta dia yang pinang kita nak nikah. Nak tak? Nama apa? Ni tak imam apa? Kepuan dia mari. Eh, walau lak kepuan tak ada. Ha, nak tak? Anak ada dah. Ha, tak ada. Takut bini. Katalah nak. Membalah sekarang rumah. Aku peduli apa. Nah, hari kita ambil kesabaran, ambil antibat daripada segala sejarah yang kita dengar. Sari. Tak ada tujuan lain. Kita nak mempertambahkan ketaatan kita kepada Allah. Kita nak supaya kita ini mendapat kemenangan yang hakiki, kemenangan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba, Nabi terima kita sebagai umatnya. Maka kemenangan yang sebenar adalah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang patuh taat sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dialah telah mendapat kemenangan yang sebenar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala